kita berdua tertawa bersama. Tapi kini apa terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menghancurkan kamu, kau bercumbu di depanku. Kejamnya cinta, alangkah perihnya kejam. Oh kejam, pedih, oh pedih cinta. Thank you.